Sholat berjamaah tadi dikatakan wajib. Tapi bagaimana sholat di masjid yang di situ terdapat kuburan? Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar hadis Nabi, La'anallahu al-Yahuda wa al-Nasara ittakhadhu kubura anbiyaihim masajid. Fala tattakhidhu al-kubura al-masajid. Kata Nabi, Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani karena menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian jadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Dari hadis ini dia ambil dalil oleh para ulama tentang tidak bolehnya sholat di masjid yang ada kuburnya. Dan para ulama mengatakan tidak sah sholat di masjid yang ada kuburnya. Lebih-lebih kalau kubur itu ada di hadapannya. Dengan dasar hadis Nabi yang sahih juga yang diriwayatkan Imam Muslim, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kubur dan jangan kamu duduk di atas kubur. Ya tidak boleh. Kalau umpamanya ditakdirkan Allah tidak ada masjid yang lain kecuali masjid itu, ya jangan sholat di situ, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Dilarang oleh Rasulullah. Sebagian ulama ada yang mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Dan tafsirnya bisa dilihat dalam kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur al-Masajid oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua bisa lihat dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid tentang masalah ini. Bagaimana dengan kuburan Nabi yang ada di Masjid Nabawi? Pada hakikatnya kuburan Nabi itu tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi. Karena Nabi tidak dikuburkan dalam masjid. Nabi dikuburkan di rumahnya, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu tidak dimasukkan, tidak dibongkar rumah itu. Tapi kemudian pada zaman Abdul Malik bin Marwan dibongkar karena semakin banyak orang, kemudian diperluas masjidnya. Dan sahabat sudah mengingkari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya itu dibongkar, tidak ada fadilah lagi. Dan dibongkar masjidnya, tidak ada fadilah lagi sholat 1000 kali. Atau dibongkar kuburnya, tidak boleh. Fitnah di kalangan kaum muslimin. Karena setiap nabi meninggal, dikuburkan di tempat itu. Setiap nabi yang meninggal, dikuburkan di tempat dia meninggal. Tidak boleh dipindahkan. Yang ketiga, ada ulama yang berpendapat bahwa nabi dikuburkan ya di rumahnya, tidak masuk ke dalam bagian masjid. Jadi larangan-larangan Nabi tentang tidak bolehnya membangun kubur atau masjid itu ada kuburnya, itu tidak boleh, tetap larangan itu berlaku sampai hari kiamat. Jadi tetap berlaku sampai hari kiamat. Jadi gak bisa katakan masjid Nabawi gimana? Masjid Nabawi Nabi gak lakukan dan sahabat tidak lakukan. Ini yang salah orang-orang yang belakangan, tapi sudah diingatkan tetap seperti itu sampai hari ini. Dan tidak bisa dibongkar, kalau dibongkar fitnah.